Takhirul Bayan halaman 568. Kalau disebut bayan berarti ada sesuatu yang namanya mujmal. Ya kan? Bayan ada mujmal. Bayan ini diperlukan untuk sesuatu yang mujmal. Wa ma makna mujmal? Ma? Ma lam tattadih dalalatuhu atau ma lam yattadih ma'nahu. Itu dia mujmal. Mujmal ma lam yattadih ma'nahu atau ma lam tattadih dalalatuhu, sebab dia sesuatu yang belum jelas dalalahnya ya. Dalalah itu kan kalau kita punya dalil. Dalil. Kemudian ini ada madlul. Kaifiyatud dalil ilal madlul disebut dengan dalalah. Ini dalalah. Makanya nanti ada dalam tahun dulu di tahun 2 ada dalalah mantuk, dalalah mafhum, ya kan? Itu cara dalil sampai kepada madlul. Madlul adalah makna ataupun hukum. Ini maknanya. Malam tattadih dalalatuhu, jadi ada dalil tapi belum sampai kita kepada makna yang diinginkan oleh lafaz. Ini makna dalil. Kemudian kalau ada lafaz, ada satu lafaz dalam Al-Qur'an wal hadis, kita mana tadi yang pakai yang hitam yang ini. Dari lafaz ini kita dikenakan dua kewajiban. Yang pertama adalah al-iman bihi, yang kedua al-amal bihi bil lafzi ya. Al-iman bil lafzi, al-amal bil lafzi. Oke, yang pertama misalkan aqimus salata. Kita perkirakanlah bahwa yang kita belum paham ini apa itu, apa maksud salat? Salat itu seperti apa? Tapi kita dapat lafaz aqimus salata. Dari lafaz ini kita dapat dua kewajiban. Yang pertama al-iman bil lafzi, yang kedua al-amal bil lafzi. Al-iman bil lafzi. Kita dapat aqimus salata. Apa yang harus kita imani di situ? Bahwa salat itu wajib, kan tadi? Salat itu wajib. Oke, kalau aqimus salata lafaznya masih dalam keadaan mujmal, dalam artian belum ada bayan seperti apa salat, seperti apa gerakannya, apa bacaannya, berarti lafaz salat itu mujmal. Mujmal. Kalau lafaz salat itu mujmal, bolehkah kita melaksanakan dua kewajiban ini? Lafaz aqimus salata, kita dikenakan katanya ada dua kewajiban terhadap satu lafaz, al-iman bil lafzi wal amal bil lafzi. Lafaz mujmal. Bolehkah kita melaksanakan dua kewajiban atau satu kewajiban boleh, satu yang dua yang kedua tidak? Al-iman bil lafzi mungkin walaupun tidak ada bayan. Kenapa? Al-iman billah wal iman bir rasul itu tidak butuh kepada nazar, tidak perlukan kepada nazar. Datang, oh salat itu wajib, tanpa kita memikirkan dulu salat itu apa, seperti apa gerakannya, sesuaikah dengan kemampuan saya atau tidak. Tanpa nazar seperti itu kita sudah ada kewajiban beriman. Jadi al-lafaz kalau dia mujmal, al-iman bihi jaiz. Ya? Atau mungkin. Kewajiban pertama al-iman bil lafzi. Yang muskilah itu adalah kalau kita diminta untuk beramal. Beramal dengan lafaz itu kalau dia mujmal muhal. Aqimus salata, kita tidak pernah dapat bayan seperti apa salat, bacaan salat apa, maka al-amal bil lafzi muhal. Ketika al-amal bil lafzi muhal, maka al-amal ini bergantung kepada yang namanya adalah bayan. Bayan, nah ini dia letak bayan. Bayan dibutuhkan ketika kita akan beramal. Sedangkan untuk beriman cukup hanya dengan lafaz itu saja. Walaupun mujmal, walaupun dia tidak mujmal, beriman bisa. Tapi kalau beramal mesti butuh, diperlukan kepada bayan. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, bayan yang kita harapkan datang al-amal. Ada khitab. Khitab, kita buatlah misalkan ini garis waktu, ya kan? Ini nuzulul khitab di sini. Ketika nuzulul khitab kita sudah dikenakan dua kewajiban ini. Hanya saja terkadang al-amal itu faur, terkadang tidak, ya kan? Kemudian yang kedua, setelah nuzulul khitab akan ada namanya waktul amal. Di sini waktu amal. Waktu amal juga terbatas sampai di sini misalkan. Setelah waktu amal ini kharij an waktu amal. Ini dia, kharijun an waktu amal yang di sini. Sekarang kalau ada lafaz yang mujmal, turun khitab dan lafaznya mujmal. Di takhir bayan, makna mujmal berarti kan tidak ada bayan, ya kan? Bayannya tidak ada. Ketika bayan tidak ada berarti lafaz itu dalam keadaan mujmal. Dan untuk beramal kita memerlukan bayan. Makanya disebutkan di sini takhirul bayan. Maknanya takhir di sini tidak ada bayan. Bayan akan menjadi mutaakhir. Nah, ini maksud daripada takhirul bayan. Nah, kalau sudah dapat gambaran ini, sekarang kita baca di matan. Al-mas'alatu tsaniyah. Ta'khirul bayan an waqtil hajah. Ma huwa waqtul hajah? Waqtul hajah ilal bayan. Kapan kita butuh kepada bayan? Lil amal. Jadi yang dimaksud dengan waqtul hajah adalah waqtul amal. Ta'khirul bayan, lihat dia dengan bahasa ila, adan an. Ta'khirul bayan an waqtil hajah. Kalau disebutkan hajah, ada hajah, waqtil hajah. An waqtil hajah berarti di sini. Ila waqtil hajah di sini. Ta'khirul bayan ila waqtil hajah. Ta'khirul bayan an waqtil hajah. Oke. Okay? Berarti kan di sini sudah masuk waqtul amal. Di ta'khir bayan sampai di sini bolehkah? Nah, itu yang disebutkan. Di sini sudah waqtul amal. Bayan baru datang di sini. Sementara kita beramal di sini, bolehkah amal tanpa bayan? Tidak. Tapi ta'khirul bayan ila waktil amal. Nah, sampai di sini berarti di takhir bayan, terserah di sini kah, di sini, di mana saja. Yang jelas dia sebelum waktil amal itu dengan ila. Sekarang takhirul bayan an waktil amal, an waktil haja la yajuz. La yajuz. Kenapa? Orang sudah butuhkan bayan untuk beramal. Kenapa bayan di takhir? Nah, makanya dia tidak dibolehkan. La yajuzu takhirul bayan an waktil haja. Qala as-saniyah, لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة لأنه تكليف بما لا يطاق. Nah, ini contohnya tadi bahwa ketika bayan ditakhir dari waktu amal, maka itu masuk ke dalam makna taklif bima la yutaq. Kenapa bima la yutaq? Bima la yutaq kan terkadang maknanya benda yang diwajibkan itu atau perkara yang diwajibkan itu muhal. Terkadang dia tidak muhal, cuma mukallaf tidak mampu melaksanakannya. Atau terkadang dia kalau diketahui mungkin mampu, tapi ternyata mukallaf tidak mampu karena tidak ada ilmu tentang perkara yang diwajibkan. Maka dia juga masuk kepada makna taklif bima la yutaq. Nah, ini masuk dalam makna taklifun bima la yutaq. Ta'khirul bayan an waqtil amal. Nah, berarti bayan itu datang pada masa waqtul amal. Nah, ini yang muskilah. Tapi kalau dia sebelum waqtul amal, la ishkala fihi. Okay. Wa yajuzu an waqtil khitab. Nah, sama seperti tadi disebutkan pakai an. Kalau an hajah di sini maka an waqtil khitab di takhir. Maknanya adalah ketika waqtul khitab datang tidak bersama bayan. Itu yajuz. Wa yajuzu an waqtil khitab. Oke, okay, selesai. La yajuzu ta'khirul bayan an waqtil hajah li'annahu taklifun bima la yutaq wa yajuzu an waqtil khitab. Wa mana'at al-mu'tazilah. Mu'tazilah mana'at. Apa yang mana'at mu'tazilah? Mu'tazilah tidak setuju. Apa yang dia tidak setuju? Taklif bima la yutaq. Taklif bima la yutaq la yajuzu indal mu'tazilah wa la yajuzu indal mutakallimin. Indal ahli sunnah. Ta'khirul bayan ila waqtil khitab. Ta'khirul bayan an waqtil khitab maksudnya. Ta'khirul bayan an waqtil khitab. Nah, yang ini tadi. Menurut al-sunnah bahwa ta'khirul bayan an waqtil amal la yajuz. Tapi kalau ila waqtil amal atau an waqtil khitab boleh. Kenapa? Kan dalam masa ini antara khitab dan amal ini kan tidak ada amal. maka boleh saja bayan ditakhir sampai sini. Makanya yajuzu 'indal mutakallimin wa mana'at al-mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan tidak. Tetap tidak boleh. Tidak boleh an waqtil khitab, tidak boleh juga an waqtil amal. Dua-duanya tidak boleh. Wa mana'at al-mu'tazilah. Salat. Idzan, kita sudah dapatkan dua mazhab di sini. Apakah boleh takhirul bayan an waqtil khitab? Al-mazhabul awal jaizun 'inda ahli sunnah wal jamaah. Wal mazhab tsani anda al mu'tazilah mengatakan la yajuz. Kemudian setelahnya wa jawwaz al basri wa minna al qaffal. Basri ada Abu Husain al Basri. Wa minna yakni wa minna Syafi'iyah. Wa minna Syafi'iyah al qaffal wa Daqqaq wa Abu Ishaq. Dia mengatakan wa jawwaza, apa yang dia jawwaza? وجوز التأخير عن وقت الخطاب وجوز التأخير عن وقت الخطاب بالبيان الإجمالي بي maknanya adalah ma'al bayan al-ijmali. Ma makna ma'al bayan al-ijmali? Al-khitab nazilun ma'al bayan al-ijmali. Jadi di sini ulama ini sudah mulai membagi menjadi dua. Ada bayan, dia bayan, bagi bayan menjadi dua, ijmali kemudian tafsili. Katanya boleh saja mentakhirul bayan an waqtil khitab kepada waqtil amal dengan syarat khitab bersama ijmali. Bayan tafsili itu kan dibutuhkan, makna bayan tafsili kan salat itu salat isya 4 rakaat, bacaan pertama adalah ini, bacaan kedua rukuk seperti ini. Itu kan bayan tafsili. Bayan ijmali apa? Aqimus salata, salat itu nanti akan diwajibkan 5 kali dalam sehari semalam. Itu bayan ijmali. Masih ijmali kan? Nah, katanya boleh saja ditakhir bayan an waqtil khitab dengan syarat ma'al bayan al-ijmali. Bi maknanya adalah ma'a. Bi dan makna bermakna ma'a. Bil bayan al-ijmali au ma'al bayan al-ijmali. وجوز البصري تأخير البيان عن وقت الخطاب dengan syarat نزول الخطاب مع البيان الإجمالي. Itu dia. Fima adal mushtarak. Fima adal mushtarak. Jadi ternyata menurut beliau mujmal ini yang empat ulama ini ya, mujmal terbagi kepada dua. Mushtarak, ghairul mushtarak. Ghairul mushtarak, katanya ta'khirul bayan an waqtil khitab jaizun dengan syarat al khitab ma'al bayan al ijmali. Boleh. Yang kedua, kalau dia fil mushtarak yang ini tidak boleh, tetap tidak boleh. Jadi, dia telah membagi menjadi dua. Males ini mulakhbat ini depannya. Oke. Okay. Mushtarak dan ghairul mushtarak. Mujmal itu terbagi kepada dua, mushtarak dan ghairul mushtarak. Apa yang mushtarak? Mushtarak adalah yang namanya mujmal kan begini. Mujmal dia lam tattadih dalalatuhu, mengandung beberapa ihtimaliyat. Ihtimaliyat 1, 2, 3 dan atau lebih. Mushtarak adalah ma lam yakun lahu zahirun yu'malu bihi. Mushtarak disebut mushtarak adalah listum kita saja. Nanti enggak kelihatan kalau di sini. Oke. Okay? Disebut mushtarak adalah ihtimaliyat yang ada di dalam mujmal itu semuanya fi nafsil mustawa. Nafsil mustawa. Sedangkan yang ghairul mushtarak, ghairul mushtarak dia punya ihtimaliyat banyak, tapi ada satu yang lebih zahir daripada yang lain. Satu ini lebih zahir walaupun tidak ada dalil yang menguatkannya, tapi secara lafaz dia lebih zahir sehingga orang mungkin mengamalkan yang ini walaupun dia masih mujmal, ya kan? Ini mujmal karena falyatarabbas nabi anfusihinna thalathata quru. Al-quru yakni al-haidhu wa tuhru. Misalkan orang antara al-haidhu wa tuhru itu sama. Itu mujmal yang bermakna mustarak. Tapi kalau yang ghairu mustarak itu adalah maksudnya yang ghairu mustarak yang malam yakun. Mustarak ini yang yakunu fihi syai' zahir, azhar. Ya. Di sini saya ulang. Mujmal terbagi kepada dua, mustarak dan ghairu mustarak. Mustarak adalah ma lam yakun lahu zahirun. Ya. Ma lam yakun lahu zahirun berarti disebut dengan mustarak. Ma lam yakun lahu zahirun berarti ini masuk kepada coba ulang. Dalam takrif Imam Syafi'i beliau mengatakan mustarak adalah ma lam yakun lahu zahirun yu'malu bihi. Semuanya sama, tidak ada yang zahir. Dari sekian ihtimaliyat. Maka ma lam yakun lahu zahirun berarti itu masuk kepada mustarak. Ah ini mungkin ya betul ini. Berarti ini makna mustarak. Mustarak semuanya sama, tapi kalau ghairul mustarak maknanya adalah saat ada satu yang lebih zahir. Nah, jawazal Basri dengan syarat wa jawazal Basri wa minna al-Qaffal wa Daqqaq wa Abu Ishaq ma'al bayan al-ijmali katanya boleh ditakhir dengan syarat ada bayan ijmali. Fima adal mustarak. Mana yang mustarak yang tadi? Kalau yang lam yakun lahu zahir. Kalau yang lam yakun lahu zahir maka tidak boleh ditakhir bayannya. Imma tafsili wa imma ijmali, dua-duanya tidak boleh ditakhir. Jadi itu kalau mustarak. Jadi fima adal mustarak bermakna annahu la yajuzu fihi takhirul bayan fil mustarak. Oke. Okay. Fima adal mustarak. Kalau fima adal mustarak katanya tidak boleh ditakhirul bayan. Jadi di sini natijahnya adalah la yajuzu takhir. Takhir di sini tidak boleh. Ini sebab ini mustarak. Kenapa mustarak? Lam yakun lahu zahir yu'malu bihi. Ketika diturunkan lafaz lalu semuanya fi nafsil mustawa tidak boleh ditakhir bayan tafsili ataupun ijmali. Tapi kalau ada satu lafaz, satu ihtimal yang lebih zahir boleh saja ditakhir. Sebab apa? Tanpa bayan tafsili pun orang bisa mengamalkan yang satu ini. Ya kan? Nah, ini dia kenapa dibolehkan jawazat takhir bil bayan al-ijmali fi ma 'adal mustarak. Mustarak khalas. Mayanfa'sy fiha takhir khalas. Ini dia. Kemudian ini muskilahnya ikhwati sekalian bahwa kalau menurut jumhur ahlu sunnah wal jamaah kenapa dibolehkan takhirul bayan ila waqtil amal? Karena amal itu baru diwajibkan ketika sudah datang waqtul amal. Tapi kalau dalam menurut Mu'tazilah dia mengatakan walaupun belum datang waqtul amal ini sudah ada kewajiban beramal. Nah, ini muskilahnya. Sehingga mereka mengatakan tidak boleh takhir. Kemudian lana, ma mana lana? Dalil min al-Imam al-Baydawi. Kalau orang lain selain Imam Baydawi berdalil, beliau memakaikan bahasan dengan qila. Qila terkadang dia pakai dalil untuk si fulan, terkadang dia juga mazhab. Kalau di situ ada mazhab Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah berdalil, beliau akan pakaikan bahasa dengan ihtajja, istadalla, ya, istanada. Dipakaikan qila kalau mazhab itu tidak jelas. Tapi kalau sudah jelas mazhab kedua dari Imam Abu Hanifah, dia pakaikan nanti ihtajja, istadalla. Tapi kalau beliau sendiri yang berdalil, beliau pakaikan bahasa lana, ya. Lana mutlaqan qawluhu ta'ala fa idza qara'na al-qur'ana fattabi' qur'ana thumma inna 'alaina bayana. Bayan. Di awal dia bahasakan dalam Al-Qur'an fa idza qara'na al-qur'ana fattabi' qur'ana. Terus di akhir baru summa inna alaina bayanah. Bayan kan? Summa itu maksudnya apa? Ifadah summa apa? Takhir, tarakhi, mutaakhir, ya kan? Berarti bayan menjadi dibolehkan mutaakhir dengan lafaz summa. Nah, berarti fa iza qara'nal qur'ana fattabi' qur'ana, berarti lafaz di situ belum ada bayannya. Summa inna alaina bayan al-Qur'an fil awal. Itu dia. Jadi mutlaqan qawluhu ta'ala thumma inna alaina bayanah. Mutlaqan maknanya adalah umum atau aman. Kalau Imam Al-Basri tadi menyebutkan boleh ta'khirul bayan at-tafsili ma'a wujudil bayan al-ijmali, beliau sudah mulai membagi bayan menjadi dua. Kata Imam Al-Baydawi, lana mutlaqan, yakni lana umumud dalil fi qawlihi ta'ala in thumma inna alaina bayanah. bayan di situ mutlaqul bayan. Au umbaya al-bayan al-am. Kalau ada bayan, ini mutlak. Muqayyadnya kepada bayan ijmali, bayan tafsili. Kalau bayan ini am, khasnya kepada bayan ijmali dan khas kepada bayan tafsili. Nah, kata beliau, summa inna alaina bayana mutlaqan qauluhu ta'ala summa inna alaina bayana. Apapun bayannya. Tidak ada kewajiban ijmali, tafsili, tidak ada. Tidak dibedakan antara ijmali dan tafsili, semuanya sama. Mutlaqan qauluhu ta'ala summa inna alaina bayana. Qila, mana qila? Qila al-i'tirad min al-mu'tazilah. Mu'tazilah membantah lagi. Ah, bukan, ini bukan Mu'tazilah. Yang membagi menjadi dua. Kelompok Al-Imam Al-Basri dari Mu'tazilah atau Al-Qaffal wa Daqaq, orang yang membagi bayan menjadi tafsili dan ijmali. Dia katakan qila, ini rad dari mereka, al-murad bayan al-bayan at-tafsili, summa inna alaina bayana bayanahu at-tafsili. Itu dia. Jadi summa kan takhir. Takhir dari di akhir sebutkan bayana. Bayan itu maksudnya adalah bayan tafsili. Bukan mutlaqul bayan, tapi al-bayan at-tafsili. Ini dia. Wasal? Paham ya? Kemudian? Qila ni i'tirad pada pendapat ini. I'tirad terhadap dalil Imam Al-Baydawi. I'tirad terhadap dalil Imam Baydawi. Qila al-murad bihi al-bayan at-tafsili, la al-bayan ijmali, wala mutlaqul bayan. Al-murad bihi al-bayan at-tafsili. Tadi kan mereka mengatakan, boleh takhirul bayan at-tafsili dengan syarat adanya bayan al-ijmali. Tadi. Qulna, ma mana qulna? Kunna imma bimakna i'tirad dari al-imam Baydawi atau jawaban dari beliau ya. Itu kalau sudah ada rad dari orang lain, beliau menjawab dengan bahasa qulna. Qulna taqyidun bila dalil. Taqyidun bila dalil. Mana yang ditaqyid? Bayan tafsili. Jadi ulama di Al-Basri mengatakan al-murad bihi al-bayan at-tafsili. Dari mana datang qayidnya bahwa ini yang dimaksud adalah bayan tafsili? Dari mana antum berdalil menyebutkan ini bahwa al-murad adalah bayan at-tafsili? Izan, kalau antum sebutkan al-bayan at-tafsili, izan huwa taqyidun bila dalil. Berarti ini adalah taqyid bila dalil. Ini bantahan beliau. Sudah sampai di akhir. Ini kita sudah selesai pada dalil pertama Imam Al-Baydawi bahwa mutlaqan qawluhu, yakni umuma qawlihi ta'ala summa inna alaina bayanah, maksudnya adalah al-bayan al-am sawa'an kana tafsiliyan amkana ijmaliyan, dua-duanya boleh ditakhir. Dibantah al-bayan al-tafsili, yang dimaksud adalah bayan tafsili. Qulna taqyidun bila dalil. Ini tidak ada dalilnya taqyid antum. Selesai.